Salah satu artis idolanya Jawa Timur akan menyapa Anda. Artis yang satu ini dari Kota Lumpur, Sidoarjo. Cantik suaranya merdu. Mempersembahkan lagu-lagu religi, lagu penyejuk hati. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana Lam Suting. Terima kasih. Arlida Putri Cupalapa.